Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita syukuri nikmat Allah yang besar ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau yang sudah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Hadid ayat 22-23. Jangan lupa tetap membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah agar kita senantiasa selamat dari bisikan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Hadid ayat 22-23. Bunyi ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi. Mah, tidak ada satu pun asaba yang menimpa, yang terjadi, yang berlaku, min musibatin, suatu musibah. Musibah sudah jadi bahasa Indonesia. Fil ardi, di atas muka bumi ini. Segala musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, bumi retak karena gempa, terjadi angin puting beliung, apakah meteor jatuh dari atas menimpa bumi, atau naik air laut ke pantai menyapu kota hancur semuanya. Ini sudah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap kita menerimanya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Lalu adakah lagi yang terjadi selain di bumi? Ada. Wala fi anfusikum. Atau yang terjadi tidak di bumi tapi pada dirimu. Anfus, bentuk jamak dari nafs. Nafs satu. Makanya ada ungkapan, kita harus berjamaah, jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Nafs, nafs, nafs, anfus. Yang terjadi pada setiap diri kita. Tiba-tiba ketika sedang naik tangga, jatuh, patah, na'uzubillah. Ketika sedang naik kendaraan, bertabrakan, na'uzubillah. Segala yang terjadi itu sebenarnya, apakah penyakit, apakah patah, apakah terbakar, apakah tertimpa, apakah terjatuh. Wala fi anfusakum, wala fi anfusikum. Illa, melainkan semua yang terjadi itu, illa fi kitab, illa semua yang terjadi itu melainkan illa fi, sudah ada di dalam kitab, kitab dalam catatan. Kitab yang mana? Itu yang disebut dengan lauh mahfuz. Lauh papan, papan seperti ini, papan mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Lauh mahfuz, sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Illa fi kitab, illa fi kitab, qabl an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya dalam bentuk yang nyata. Nabra'aha, sebelum ada terjadi dalam bentuk yang nyata, zahir kita lihat ini, dia sudah tertulis di lauh mahfuz. Sulitkah bagi Allah? Apakah itu payah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sesuatu itu? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya, sungguh Allah mau menekankan bahwa apapun yang terjadi pada dirimu itu, wahai hambaku, inna, sesungguhnya semua itu, dzalika, semua yang terjadi baik pada dirimu, dzalika, yang terjadi di atas muka bumi, 'ala Allah, bagi Allah, yasir. Semua itu yasir, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit seperti membolak-balikkan telapak tangan, seperti membolak-balikkan duit logam yang dimainkan di antara jari jemari. Begitulah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini, bahwa kita sebagai orang yang beriman mengetahui bahwa dunia alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sampai pada tingkat iman keyakinan kuat seperti ini, maka dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Bayangkan dulu yang membeli tanah itu dia, yang mencari arsiteknya dia, yang mengukurnya, mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional dia juga. Tiba-tiba setelah dibangun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tiba-tiba terbelah dan masuk, hilang gempa bumi. Itu orang kalau tidak kekuatan keyakinan, itu bisa ngomong sendiri, bisa gila, bisa hang, bisa error. Oleh sebab itu, apa yang dapat membuat dia sabar? Apa yang membuat dia menjadi kuat? Makanya dalam Islam diyakini ada 6 rukun iman. An tu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bi qadri khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir. Makanya ada istilah maktub, katabah, nulis, maktub, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Semua ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Oleh sebab, tapi jangan sampai ini menyebabkan orang menjadi apatis, jangan sampai menyebabkan orang menjadi jabariyah, na'udzubillah. Kita tetap berusaha, kita tetap berbuat, tapi apapun yang terjadi kita yakini bahwa ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah adanya usaha. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, ketika dia ditanya, kamu tidak berbuat, semua sudah tertulis di lauhil mahfuz. Nah, ini juga tidak benar. Oleh sebab itu maka ayat ini amat sangat ampuh ketika kita sedang menjenguk sahabat, kerabat, jamaah, kawan yang sedang ditimpa musibah. Kamu kenapa? Saya lesu nih Ustaz, sudah begini keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja datang menggulung ombak besar dari tepi pantai. Tiba-tiba saja habis kebun kelapa kami, habis rumah kami, habis semuanya, tinggal sebatang kara. Maka kita bacakan, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satupun musibah yang terjadi di atas muka bumi. Ketika kita jenguk sahabat kawan kita, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja kena kanker, cancer, stadium 4. Apa yang terjadi? Wala fi anfusikum. Apa yang terjadi pada dirimu ini sesungguhnya adalah illa fi kitab. Semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz sebelum dalam nabra'aha. Makna nabra'aha, nuzhiraha. Makna nuzhiraha dalam bentuk nyata, dalam bentuk terlihat secara nyata. Inna dhalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Maka sampaikanlah, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'at. Sesungguhnya begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus, untuk membersihkan segala silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali berserah kepada Allah dan berhusnuzan atas ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Memang sebagian orang yang hanya membaca itu sulit, tidak sama dengan orang yang merasakan. Ayat ini akan terasa oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ditinggal di suatu kawasan daerah pernah tertimpa musibah. Bagaimana ketika pergi, berangkat bekerja, membawa kunci rumah, ketika pulang tinggal kuncinya saja yang selamat. Hilang, rata dengan tanah, apanya pun tidak ada lagi. Pohon kelapa yang ada di situ pun berpindah. Pohonnya ada, tapi tanah itu sudah pindah ke tempat orang lain. Apa namanya? Likuifaksi. Hilang. Apa obat? Itu kalau tidak kuat mentalnya, itu yang akan senyum sendiri, akan bicara sendiri. Tapi ketika kekuatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, sahawanku, sahabatku, ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas muka bumi yang kau lihat ini, wala fi anfusikum, penyakit yang datang silih berganti, illa fi kitabin, itu semua sudah tertulis di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah mengatakan kami. Apa guna kami di sini? Untuk menunjukkan litazim, kami yang besar dan kuasa, apa yang menimpamu itu sesungguhnya kecil, tak ada apa-apanya. Sebelum dia ada di alam nyata, apa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Allah memerintahkan qalam. Wahai qalam, qalam artinya pena. Wahai qalam, uktub. Wahai qalam, wahai pena, tulislah. Maka pena pun menulis di atas lauhil mahfuz. Dia pun menulis akan terjadi demikian, demikian, demikian. Maka kemudian dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal maqadir, dalam kitab Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir, ketetapan di Lauhil Mahfuz. Sejak kapan? 50,000 sanah, 50,000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan cara lain selain menerima itu dengan rasa ridha, menerima itu dengan penuh kepasrahan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati ibadahku, salatku, wa nusuki, semua ibadah pengabdianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Sedangkan hidup dan matiku saja kuserahkan pada Engkau ya Allah, apalagi hartaku, apalagi rumahku, apalagi benda yang aku miliki. Tapi tentu mengucapkan ini tidaklah semudah yang mengalami. Kita pun bisa berkata demikian karena bukan kita yang mengalami. Kurang hebat apalagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi bukan pada musibah pada bumi, tapi pada anfus, pada diri, karena nyawa hilang melayang. Datang Sayyidina Umar bin Khattab menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati, fa'adrib unuqahu, maka aku akan pancung kepalanya. Siapa yang bisa menyadarkan? Siapa yang bisa membacakan ayat-ayat? Bukankah Umar bin Khattab hafal ayat-ayat ini? Tapi kemudian ternyata cinta, al-hubbu yu'mi wa yusib, cinta itu membuat orang buta, cinta itu membuat orang tuli. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul sebelumnya dan meninggal dunia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ibrahim alaihi salam sudah meninggal dunia. Afa immata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh dalam perang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama yang lama? Na'udzubillah, jatuh pedang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Jika pukulan musibah itu datang, maka datang saudara membacakan ayat ini. Kitalah yang membacakan ayat ini. Sabar wahai saudaraku, karena sesungguhnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang dapat kau lakukan kecuali menerima, kecuali ridha. Adakah yang lebih besar daripada surga? Ada. Surga yang mengalir di bawahnya jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tapi di ujung ayat itu apa? Waridwanum minallahi akbar. Ridwan, ridha dari Allah, itu yang lebih besar. Siapakah yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan, ketetapan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, man lam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, walam yarda bi qada'i, tidak ridha menerima takdir yang sudah aku tetapkan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku, carilah bumi selain bumiku, carilah Rabb Tuhan selain aku. Kemana kita akan melangkah? Siapa lagi yang akan kita sembah? Maka tidak ada cara lain selain mencari sahabat yang dapat pelipur lara, menenangkan hati dan jiwa, yang mampu membacakan. Beda kadang kalau kita yang membaca dengan dibacakan orang lain. Kita buka Quran, kita baca. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tapi ketika dibacakan orang lain, oh ternyata ada ketenangan, ada doa, ada harapan. Manusia ini ada jiwa di dalamnya. Al-arwahu junudum mujannada. Roh-roh itu ketika bertemu dia seperti bala tentara, pasukan-pasukan. Yang ketika dia berkumpul beramai, maka ada kekuatan yang luar biasa. Itu makanya kita disuruh iyadatul marid, mengunjungi saudara yang sedang sakit, memberikan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini saya sedang diuji Allah SWT. Sabar, ini belum ada apa-apanya. Ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ujian iman dan dengan ini pula Allah ingin menghapuskan segala silap dan salah. Ada kalanya ujian itu untuk menghapuskan silap dan salah dosa kita, ada kalanya pula dia akan mengangkat derajat kita. Ada yang lebih hebat pahalanya daripada haji dan umrah, lebih hebat daripada puasa di bulan Ramadan, lebih hebat daripada mati jihad fisabilillah. Apa itu? Sabar. Sabar menerima ujian di atas muka bumi, sabar menerima yang terjadi pada diri, maka pada saat itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi mereka bighairi hisab, tidak dapat dihitung, tidak dapat dikira balasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau haji mabrur, jelas balasannya. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'a illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Kalau masalah jihad fisabilillah, jelas tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, langsung saja masuk ke surga, disebutkan balasannya. Tapi kalau sudah terkait dengan sabar, sebagaimana tidak bertepinya sabar, ridha menerima ketetapan Allah, begitu pula lah balasan yang akan diberikan Allah, tak bertepi, unlimited, tanpa batas. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di atas muka bumi, apa yang terjadi pada diri, itu sebenarnya adalah ujian. Dan ini kita sadarkan. Sulitkah bagi Allah merubah kehancuran itu menjadi utuh kembali? Sulitkah bagi Allah menyembuhkan orang yang sakit itu menjadi sehat kembali? Ditekankan di ujung. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya segala semua yang terjadi itu bagi Allah mudah saja. Lalu untuk apa ini semua? Likaila ta'sau. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya tak sau, supaya tidak, agar tidak tak sau putus asa, supaya kamu jangan putus asa. Ala ma fatakum, terhadap sesuatu yang hilang, yang luput. Karena kehilangan itu luar biasa, kehilangan luar biasa. Untuk apa ini semua? Supaya tidak putus asa. Apa itu putus asa? Kita akan bahas tentang putus asa setelah yang berikut ini. Likaila, ini semua dijelaskan Allah Subhanahu wa taala agar supaya la ta'sau, supaya kamu jangan putus asa. Orang kalau putus makanan pokok dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau masih putus air minum dia bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, kehilangan harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik, setelah itu dia pun akan menyusul, bunuh diri, terjun ke dalam laut, mencari tali gantung diri, rel kereta api menjadi solusi, racun tikus seperti minuman bergizi. Sebab itu maka ini semua penjelasan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat musibah kebakaran terjadi, hancur, dipukul rata, berapa banyak orang yang gila masuk rumah sakit jiwa. Tapi kemudian ketika dijelaskan, sabar, sabar. Ini semua ujian dari Allah. Inilah ujian keimanan. Ada orang yang diuji hartanya, ada yang orang diuji anaknya. Berapa banyak seorang suami yang stres, bahkan akhirnya menderita. Kenapa? Ketika diuji wala fi anfusikum, meninggal istrinya. Berapa banyak istri yang meninggal suaminya. Berapa banyak seorang ayah, seorang ibu meninggal anaknya. Maka apa yang dapat kita katakan? Likaila ta'sau, jangan pernah berputus asa. Ala ma fatakum, atas segala yang hilang dari dirimu. Yakinilah ini, bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan kedua? Meyakini bahwa segala yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum. Wala tafrahu bima atakum. Pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan terlalu bangga. Hidup ini dua, ke atas, ke bawah. Kita sedang berada punya nikmat. Ke atas ketika diberikan kelebihan, ke bawah ketika ditarik. Ketika nikmat itu ditarik, maka kita putus asa. Ketika nikmat itu dilebihkan, maka kita sombong. Kunci untuk agar tidak putus asa dan tidak sombong, yakini bahwa itu sebenarnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bapak hebat sekarang ya, sukses ya, menang jadi ini, punya kekuasaan, punya harta banyak. Itu adalah ketetapan dari Allah. Ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi kadang orang berkata demikian ketika sedang musibah saja. Kenapa kamu ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Kenapa kamu sukses sekarang? Itu karena saya. Kalau bukan karena saya, mungkin artinya apa? Maka pada saat kehilangan, katakanlah bahwa itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Pada saat diberikan Allah kelebihan, juga ucapannya sama. La tafrahu, jangan angkuh, jangan sombong, jangan terlampau bahagia berlebihan, jangan euforia sesaat. Ala bima atakum, atas apa yang pernah diberikan Allah, apa yang dipinjamkan Allah kepada engkau. Mengapa demikian? Ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu la yuhibbu. Allah tidak suka kepada siapa? Kulla mukhtalim fakhur. Kulla mukhtal, semua orang yang angkuh, fakhur, sombong, membanggakan diri. Semua harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengawali bisnisnya, usahanya di bidang pertanian, di bidang perniagaan, di bidang perdagangan, lalu kemudian sampai masanya setelah diusahakan dengan sekecil-kecilnya pun diperhatikan semuanya, usaha sudah optimal, all out, ternyata apa yang diharapkan tidak seperti yang direncanakan, apa yang diprogramkan tidak seperti yang diharapkan, akhirnya down. Maka apa solusinya? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Supaya apa? Jangan putus asa. Andai berhasil, maka wala tafrahu bima atakum, jangan angkuh, jangan sombong, karena itu juga pinjaman, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalaulah umat mengamalkan tentang jurus ini, tidak akan ada orang putus asa dan tidak akan ada orang yang angkuh dan sombong. Tapi memang dasar manusia makhluk yang lupa, diingatkan dia kembali tentang surat Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Walaula daf'ullahi an-nasa, kalaulah ada, tidak ada sunnah tadafu. Ketika ada yang jatuh, datang yang lain mengangkat. Ketika ada yang terlampau angkuh dan sombong, datang yang lain untuk mengingatkan supaya dia turun ke bawah. Ini namanya disebut dengan sunnah at-tadafu. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, kalaulah manusia itu tidak saling ingat mengingatkan, saling tolong menolong, sudah lama dunia ini hancur. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada pemberi semangat, ada orang yang memberikan motivasi, sehingga tidak ada motivasi yang terhebat selain daripada motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan dia bukan hanya sekedar basa-basi, tapi bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian orang menganggap keyakinan tentang takdir lauh mahfuz ini menjuat orang menjadi apatis, tidak bersemangat, berserah kepada takdir. Nah, ini perlu diluruskan. Yang salah sebenarnya bukan ayat-ayatnya. Yang salah bukan hadis terkait dengan rukun imannya, tapi yang salah adalah pemahaman orang memahami tentang takdir, tentang lauh mahfuz, tentang ayat-ayat yang bercerita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama membahas ini begitu detailnya, menolak pemahaman bid'ah Jabariyah yang terlampau berserah kepada takdir, dan tidak pula ikut pada keyakinan Qadariyah yang menolak takdir, tapi tetap berpegang kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap beriman kepada takdir, tidak membuang takdir, tetap meyakini lauhil mahfuz, namun tetap ada al-kasbu wal ikhtiar, tetap berusaha. Orang yang hanya berusaha saja tanpa berserah diri kepada Allah, dia akan sombong. Adapun orang yang hanya berdoa saja tanpa yakin dengan usaha, tanpa berusaha, maka ini juga tidak dibenarkan. Karena Islam mengajarkan kita seimbangan. وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah, silakan cari persiapan untuk mengejar akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, ada bagian untuk bekal hidup di dunia. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik. Wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah memberikan segala kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, maka ketika kita baca ayat-ayat ini, dia akan menenangkan jiwa kita, dan bukan hanya sekedar menenangkan jiwa kita, dan kita pula bisa menenangkan orang lain. Mungkin dia sudah mendengar, mungkin dia mengetahui, tapi mungkin pula dia lupa, diingatkan oleh orang lain. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin farur. Itulah surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan dari jamaah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, ya. Apa perbedaan seseorang yang terkena ujian dan seseorang yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Baik. Kasih. Kapan yang disebut dalam Quran ini sebagai musibah itu dianggap sebagai ujian keimanan, atau itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang sedang menimpa saya ini ujian atau azab? Kita lanjutkan setelah yang satu. Di sebuah kampung, masyarakatnya peminum khamar, kemudian anak-anak mudanya pelaku seks bebas, perempuan-perempuannya membuka aurat, lalu kemudian terjadilah gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, lalu datang orang berkata, hai penduduk kampung pelaku maksiat, sabar. Ini sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini adalah ujian dari Allah. Oh, tidak demikian. Ada dalil yang lain. Ini akibat apa? La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, jangan berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang laki-laki pemakai narkoba kamu biarkan, yang perempuan pelaku zina membuka aurat kamu biarkan, anak-anak muda kamu biarkan membuat perbuatan dosa, la yushikanna ayyaba'afallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Nah, ini yang disebut dengan azab. Allah menurunkan azab efek dari perbuatan dosa. Fala yustajabu lakum. Setelah azab Allah itu turun, summa tad'unahu, lalu kemudian kamu pun berdoa pagi, petang, siang dan malam, Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya war riba, angkatlah azab ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak diistijabah, tidak dikabulkan Allah. Dalam ayat pula dikatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang ketika dia datang, dia tidak menimpa yang buat dosa saja. Nah, jadi ada kalanya dia adalah azab, tapi ada kalanya dia adalah ujian. Di sebuah negeri, sebuah kampung, laki-lakinya sholat berjamaah ke masjid, perempuannya menutup aurat, anak-anaknya para penghafal Al-Quran, tiba-tiba datang gempa bumi, rumah hancur, pondok pesantren retak-retak, masjidnya roboh, tumbang. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya nyata di atas dunia, dan itu mudah bagi Allah. Untuk apa dibuat Allah ini? Likaila ta'saw ala ma fatakum, jangan putus asa wahai penduduk negeri, sesungguhnya itu cara Allah ingin mengangkat derajat kamu semua. Kamu sudah diangkat derajat dengan pakai hijab, sudah diangkat derajat dengan menjadi anak-anak para penghafal Quran, tapi ada satu lagi yang belum diangkat derajat karena sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi membuat kita menjadi faham, memahami ayat ini dengan benar, agar tidak generalisir, main hukum rata sama saja antara negeri yang baik dengan negeri yang tidak baik. Mungkin ada yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ketika Ustadz mengatakan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jurus untuk menstabilkan hati manusia dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi berhasil atau ketika gagal, yaitu jurusnya ada pada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kemudian saya terfokus dengan kata kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Dalam hadis terdapat keterangan bahwa semua takdir manusia sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada manusia. Tapi kemudian ada hadis Rasulullah yang lain mengatakan tentang ada yang bisa mendahului takdir, yaitu ain. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lepaskan teks dari konteks keadaan yang terjadi. Apa itu teks yang ada sekarang? Al-Quran dan hadis Nabi. Apa itu konteks kehidupan Nabi dan sahabat? Maka jangan sampai dilepaskan ini. Ketika ada wabah penyakit pes, penyakit ta'un. Ta'un bahasa Arabnya pes, di suatu lembah. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi panglima perang ketika itu berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, mari kita pindah dari lembah ini ke lembah yang satu lagi. Sahabat yang lain berkata, ini sudah takdir Allah. Kenapa kita tidak terima saja? Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang... Oleh sebab itu memahami takdir ini, maka kita pahami bagaimana sahabat memahami takdir. Begitu juga dengan ada yang mendahului takdir, yaitu yang disebut dengan wabah penyakit ain. Ain berasal dari hasad. Orang yang hasad, lalu kemudian muncul dengkinya, sakit hatinya, lalu kemudian dapat menimbulkan penyakit mudarat kepada orang lain. Makanya ketika kita dipuji orang, mesti menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, anaknya sudah hafal Quran ya, alhamdulillah. Kamu sekarang berhasil ya, Allahu akbar. Itu sebenarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya untuk menghilangkan ain tadi. Karena ketika disebut nama Allah, maka di situ turun pertolongan Allah untuk menghindarkan itu semua. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billah. Itu untuk menolak itu semua. Jadi menolak takdir yang jelek dengan takdir yang baik. Dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab yang berjudul Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Ada kalanya kita ini musayyar, musayyar diperjalankan, tapi ada kalanya kita mukhayyar, memilih. Musayyar seperti kendaraan yang diperjalankan, kita yang menjalankan dia, belok kiri, belok kanan, lurus atau mundur, berhenti, kita yang menjalankan. Tapi ada kalanya kita mukhayyar, memilih, memilih antara memberikan pengajaran berdiri atau duduk. Ini mukhayyar. Mau duduk menjelaskannya, jamaah sekalian, atau berdiri. Ini mukhayyar, memilih. Tapi ada kalanya kita musayyar, kita diperjalankan. Lahir menjadi orang Indonesia. Ini bukan mukhayyar, ini musayyar. Ada saatnya kita ini musayyar. Karena Allah yang memilihkan kita. Engkau aku takdirkan menjadi orang Indonesia. Ditiupkan malaikat ruh ke dalam rahim orang Indonesia. Maka pada saat itu kita menjadi musayyar. Nah, ada kalanya kita mukhayyar. Dalam hal penyakit, tidak ada usaha untuk ikhtiar berobat. Sudah berobat dengan herbal, sudah pergi ke rumah sakit, sudah akupunktur, sudah dokter spesialis. Terjadi juga apa yang terjadi, tidak ada yang dapat kita ucapkan selain qadarullah. Takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memahami takdir dengan baik, lalu kemudian tetap berusaha dan berikhtiar. Beda kita dengan kelompok ahli bid'ah adalah ahlu sunnah wal jamaah, tidak berpegang berserah kepada takdir seperti Jabariyah, tidak pula menghilangkan takdir seperti Qadariyah Mu'tazilah. Kita tetap meyakini takdir, tapi kita tetap meyakini ada ikhtiar, usaha. Itulah dia keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin, jadikan kami orang yang istiqamah. Al-mutamassikin, berpegang teguh bi'aqidati ahli sunnati wal jamaah, dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma wafiqna, condongkan hati kami dengan taufik hidayahmu, agar kami dapat beramal lima tuhibbuhu wa tardah, dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimuliakan Allah, buku Jala'ul Aqwal adalah buku yang berisikan tentang syair-syair dan bait-bait yang menjadi landasan bagi kita untuk menyampaikan ilmu tajwid.